Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Qala wa min hikmatir Rabbi ta'ala fi 'adami hidayati Abi Talib ila al-Islam liyubayyin li'ibadihi anna dhalika ilayhi wa huwa al-qadir 'alayhi duna man siwa. Di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah tidak memberikan hidayah kepada Abi Talib ke dalam Islam, adalah untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa urusan itu milik Allah semata. Wa huwa al-qadir, dialah Allah yang ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa, yang menentukan. Tidak ada yang selainnya. Qul inna a'udzu billahi min syarri ma khalaq wa min syarri. Masih ingat kita sedang membahas tentang kasus Abu Talib ketika didatangi kematiannya atau tanda-tanda kematiannya. Rasulullah SAW berharap kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Qul ya am la ilaha illallah. Kalimatun uhaju laka biha indallah. Sedangkan dua orang musyrik menginginkan agar Abu Talib tetap di dalam agama nenek moyangnya, agama syiriknya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka, benci kepada agama nenek moyangmu? Ila akhirih. Dan ternyata qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah sampai matinya. Maka Allah SWT sedih. Paman yang diharapkan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena banyak membela, banyak membantu, ternyata tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, yang berarti mati dalam keadaan kafir. Maka Allah hibur dengan kalimatnya, dengan ayatnya yang diturunkan oleh Allah SWT. Yaitu kalimat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau enggak akan bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya bukan engkau yang menentukan takdir, tapi aku, kata Allah, yang menentukan takdir. Ini hikmah. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mengapa Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib. Liyubayyin li'ibadihi anna dhalika ilaih. Agar Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa urusan hidayah di tangan Allah sendiri. Tidak ada yang lain. Hanya Allah yang menentukan. Falau kana indan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladhi huwa afdalu khalqihi min hidayatil qulubi wa tafrijil kurub wa maghfiratil dhunub والنجاه من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, atau lebih tepatnya kata Syekh Sulaiman Al-Syekh. Sulaiman yang menulis pertama, Syekh Abdul Rahman Al-Syekh yang meringkasnya dari Fathul Majid. Yang tadinya tulisan Syekh Sulaiman dengan judul Taisir Al-Aziz Al-Hamid, diringkas oleh Syekh Abdul Rahman menjadi Fathul Majid. Nah, qala rahimahullah, kata beliau, kalau saja Nabi punya hak menentukan, kalau saja Nabi punya kekuasaan untuk menentukan hidayah, untuk memberikan hidayah pada hati-hati, atau melepaskan kesusahan-kesusahan, atau bisa mengampuni dosa-dosa, atau bisa menyelamatkan manusia dari adab, niscaya yang paling pantas untuk diselamatkan oleh Nabi, yang paling utama untuk diberi hidayah oleh Nabi, niscaya pamannya Abu Thalib. Karena Nabi mencintainya. Tapi Allah katakan, engkau tidak bisa menentukan hidayah untuk orang yang kau cintai. Tapi Allah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. alladzi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yuwihi. Karena pamannya itulah yang melindungi beliau, yang menjaga beliau, yang menolongnya, yang berikan tempat untuknya. Tapi qaddar Allah, Allah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, Abu Talib tidak memasuki Islam. Fasubhana man baharat hikmatuhu al-uqul wa arshada al-ibada ila ma yadullahum ala ma'rifatihi wa tauhidih wa ikhlasi al-amal lahu wa tajridih. Sungguh maha suci Allah yang hikmahnya sangat luas, mengalahkan apa yang ada di pikiran. Pikiran kita kan sederhana. Abu Talib kan baik, kenapa enggak dikasih hidayah? Titik. Sehingga ada seorang yang bertanya kepada saya ketika di majelis, majelis kecil, kajian di Tegal. Ada yang nanya, "Ustaz, Abu Talib kan baik, kenapa kok enggak dikasih hidayah?" Saya marah waktu itu. Tanya sama Allah. Jangan tanya sama saya. Takutan dia. Dan majlis jadi sepi, hening. Tanya sama Allah. Allah yang menakdirkan dan Allah yang maha mengetahui apa hikmahnya. Kamu dan saya gak tahu apa-apa. Kalau diberi hidayah, apa hikmahnya? Kalau gak diberi hidayah, apa hikmahnya? Allah yang lebih tahu. Pertanyaan seperti ini tidak panas, tidak pantas ditanyakan. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Wala yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Tapi mereka yang akan ditanya. Manusia yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Jangan dibalik. Kenapa engkau berbuat begini ya Allah? Kenapa enggak kasih hidayah Abu Talib? Kenapa engkau beri hidayah si fulan yang ini enggak? Astagfirullah. Allah tidak bisa ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Allah bebas berbuat apapun sekehendaknya. Allahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang diinginkannya, apapun yang dikehendakinya, dan tidak bisa ditanya kenapa. Allah bebas berbuat apapun. Tetapi barakallahu fikum, saya jawab, tetapi kita yakin pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Tidak mungkin Allah berbuat sesuatu tanpa hikmah. Karena Allah memiliki sifat hakim. Ahkamul hakimin. Yang maha memiliki hikmah. Maka Allah tidak beri hidayah Abu Talib, pasti ada hikmahnya. Ada yang diketahui hikmahnya, ada yang tidak diketahui. Tapi kita yakini pasti, pasti, pasti ada hikmahnya. Enggak mungkin Allah menciptakan sesuatu, menakdirkan sesuatu, abasan, sia-sia. Enggak mungkin. Pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Wallahu ta'ala alam. Di antara yang kita ketahui adalah ini. Yang Allah sebutkan sendiri dalam ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa menentukan hidayah, ya Muhammad, kepada siapa yang kau cintai, tidak bisa. Tapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya untuk memberikan satu pelajaran penting, bahwa hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Nabi. Nabi berupaya, Nabi berusaha. Tapi yang menakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan selanjutnya, qawluhu fakana akhiru maqala. Akhir dari ucapan Abu Talib adalah ala millati Abdul Muttalib. Al-ahsan fihi rafa', yang lebih bagus diirabkan dengan rafa'. Fakana akhiru ala annahu ismu kana, sebagai isim kana. Dan kalian sudah pelajari isim kana marfu', khabar kana mansub. Fakana akhiru ma qala, maka yang akhir dari apa yang dikatakannya adalah baru kemudian jumlahnya. Sebagai apa jumlahnya? Sebagai khabar kana. Karena dia jumlah, maka tidak kita katakan dengan marfu, tidak kita katakan dengan mansub, tetapi kita katakan fi mahalli nasbin. Wama ba'daha al-khabar. Berarti jumlatu huwa wama ba'daha khabar, tapi khabar kana. yang mansub. Maka kita katakan fi mahalli nasbin. Baik, apa maqulnya atau khabar kananya? Khabar kananya huwa ala millati Abdul Muttalib. Fakana akhiru maqal, maka akhir dari apa yang diucapkannya adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Kira-kira Abdul Muttalib mengucapkan huwa atau ana? Hah? Huwa atau ana mengucapkannya dia? Ana, iya kan? Abu Talib akan berkata saya di atas agama Abdul Muttalib, kan begitu. Tetapi kenapa rawi menyebutkan bahwa dia berkata huwa? Padahal makul. Kalau makul kan mestinya atas nama yang berbicara. Dia berkata saya di atas milat Abdul Muttalib. Al-zahir anna Abu Talib qala ana. Yang tampak tentunya Abu Talib berkata saya. Tetapi rawinya tidak mau mengucapkan saya, khawatir ke dirinya. Faghayyarahu rawi, maka rawi merubah kalimatnya, bukan lagi saya tapi huwa. Akhirnya dia berkata dia ala millati Abdul Muttalib. Lihat sangat bencinya Ahlus Sunnah kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Sangat bencinya kepada kesyirikan sehingga meriwayatkan ucapan orang pun dia khawatir dan dia benci, enggak mau. Dia berkata saya, bukan saya, dia. Langsung dirubah menjadi dia. Dia berkata bahwa dia ala Abdul ala millati Abdul Muttalib. Istiqbahan lil lafdzil madzkur, karena rawi tidak suka, menganggap qabih, istiqbah. Menganggap jelek ucapan tersebut. Wa hiya min at-tasarrufat al-hasanah, dan ini adalah tasarruf yang bagus. Bukan menyelewengkan hadis, bukan merubah riwayat, tidak. Sudah dipahami bahwa itu ucapan Abdul ucapan Abu Talib. Tentunya dia akan berkata saya ala millati. Tetapi rawi tidak mau mengucapkan seperti itu, maka dia berkata bahwa dia di atas agama Abdul Muttalib. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahwasanya itu tasarruf yang baik dari rawi. Qauluhu wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, masih Ibnu Hajar, hadha ta'kidun min ar-rawi fi nafi wuqu'i dhalika min Abi Talib. Kata al-Hafidh, kalimat aba an yaqula la ilaha illallah ini penegasan, ta'kid, penekanan dari rawi tentang apa yang terjadi dan benar-benar terjadi pada Abu Talib, bahwa dia mengucapkan ana ala millati Abdul Muttalib, yakni menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada ta'kid. Qala al-musannif rahimahullah, man huwa al-musannif? Al-musannif al-muhallif. Man huwa al-muhallif? Naam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun asy-syarih wa Syekh Sulaiman al-Syekh Taisir Aziz al-Hamid. Wa Syekh Abdul Rahman yang meringkas. Kalau qultu, saya katakan, berarti Syekh Abdul Rahman. Naam. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi ar-radd 'ala man za'ama Islam 'Abdul Muttalib. Ada bantahan, kata beliau, terhadap orang yang menganggap Islamnya Abdul Muttalib. Wa aslafihi, dan salafnya. Maksudnya salafnya, pendahulu-pendahulunya. Abdul Muttalib ke atas. Abu Talib, Abdul Muttalib, dan seterusnya. Wa madarratu ashabis su'al al-insan. Wa madarratu ta'dimil aslaf. Di sini, musannif menyebutkan beberapa faedah dari kisah atau riwayat Abu Talib ini. Pertama, beliau sebutkan raddun ala man za'ama Islam Abdul Muttalib. Ini bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa Abu Talib Muslim, masuk Islam. maka mereka salah, keliru. Enggak benar. Karena bertentangan dengan ayat dan hadis. Hadisnya sudah kita bacakan, ayatnya sudah kita bacakan. Ayatnya dalam surat Al-Qasas ayat 65. Sedangkan hadisnya disebutkan dalam sekian banyak riwayat, bahkan dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Muslim bin Hajjaj rahimahullah. Di sahihain dalam dua kitab tersahih setelah Al-Qur'an. Kenapa harus memaksa-maksakan diri membela Abu Talib? Yang sudah jelas dalam ayat, engkau ya wahai Rasul, gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, yaitu Abu Talib. Kenapa memaksa-maksakan diri? Apa yang sudah dikhabarkan dalam hadis yang sahih, dalam Bukhari dan Muslim, bahwa dia mati di atas agama Abdul Muttalib, wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qanuna azakumullah, yang berarti ini adalah apa yang dipahami dan diketahui oleh semua para sahabat dan para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kenapa tiba-tiba datang orang belakangan, menurut saya keluarga Nabi enggak mungkin kafir. Oh, keluarga Nabi enggak mungkin kafir. Abu Jahal enggak mungkin kafir. Abu Lahab enggak mungkin kafir. Padahal disebut dalam Al-Qur'an, tabbat yada Abi Lahab. Enggak mungkin. Kenapa? Apa dalilnya bahwa keluarga Nabi enggak mungkin kafir? Mana dalilnya? Mungkin saja terjadi. Tetapi keluarga Nabi SAW yang Islam, yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri bahwa ini keluargaku, maka inilah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ahlul bait, termasuk istri-istrinya. Ikhwani bin a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu faedah pertama, bantahan terhadap yang menganggap Abu Talib masuk Islam. Ternyata tidak benar. Yang kedua, madarratu ashabis su. Faedah kedua, jeleknya punya teman-teman jelek. Artinya bahayanya punya kawan-kawan yang buruk. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari kisah ini. Abu Talib melihat Rasulullah SAW, sepertinya ingin mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ada dua orang teman musyriknya berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Agama Abdul Muttalib? Apakah engkau benci pada agama nenek moyangmu? Enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengucapkan lagi, qul la ilaha illallah. Dua orang teman buruknya berkata lagi, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Terus demikian. Sampai matinya tetap di atas agama nenek moyangnya karena pengaruh teman-teman jeleknya. Berarti apa faedah yang pentingnya? Madarratu ashabis su. Jeleknya, bahayanya teman-teman yang buruk. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman membicarakan tentang mereka-mereka yang menyesal dalam neraka, yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da ijaani wa kana syaitanu lil-insani khadula. Ini juga sama. Allah gambarkan penyesalan orang-orang dalam neraka, yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingatlah ketika seorang nanti dalam neraka jahannam atau dalam neraka menyesali, menggigit jarinya sambil berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku dulu mengikuti jalan Rasul. Dan menyesali ketika dia salah mengambil teman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Menyesal karena mengambil teman yang salah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Tahu sebab nuzulnya? Khamilina a'azakumullah. Sebab nuzulnya adalah seorang dari musyrik yang mengundang Rasulullah SAW ke rumahnya dan mengundang masyarakat untuk makan di rumahnya. Semua makan kecuali Rasulullah SAW. Ditanya, mengapa engkau tidak makan jamuanku? Kata Rasulullah SAW, engkau bersyahadat, aku akan makan. Taib, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kul, makan. Makan Rasulullah SAW. Maka terdengar oleh orang-orang musyrikin, apakah engkau mengucapkan la ilaha illallah? Engkau sudah soba'sa? Engkau sudah ikut agama dia? Orang itu menjawab, tidak. Aku hanya menghormati tamu. Buktikan, kata mereka. Buktikan, kalau engkau masih benci pada dia. Bagaimana aku membuktikannya? Buktikan, dengan engkau ludahi dia di wajahnya. Maka orang ini mencari Rasulullah SAW ingin meludahi mukanya. Ketika melihat Rasulullah SAW dan dia meludah ke muka Rasulullah SAW kembali pada dirinya. Dan membekas sampai matinya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Walaupun tidak bisa dipastikan ini penyebab itu. Tapi kata para ulama, di antara yang dikisahkan oleh Allah adalah ini. Yauma ya'addu adh-dhalim, dia akan menyesal. Akan menyesal. Yaumul qiyamah. Dan akan berkata, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adallani ani dzikri ba'da ija'ani. Aku disesatkan olehnya setelah datang kepada aku petunjuk. Setelah datang hidayah. Aku disesatkan lagi oleh dia. Ini barakallahu fikum penyesalan orang yang salah mengambil teman. Wa usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian semua untuk bertakwa pada Allah. Dan cari teman-teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih. Karena seorang itu ikut agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya jelek, akan terbawa jelek. Teman dekatnya baik, akan insyaAllah bi'idnillahi ta'ala akan terbawa jadi baik. Dan alhamdulillah, orang yang memiliki teman-teman yang baik, akan selalu diingatkan kepada kebaikan. Dibangunkan ketika salat. Diingatkan kalau dia lupa. Ditegur kalau dia salah. Tetapi kalau dia mendapatkan teman-teman yang jelek, na'udzubillah, akan dibiarkan dia dalam keadaan jelek. Enggak ditegur ketika dia salah. Enggak diingatkan ketika dia lupa. Enggak dibangunkan ketika dia tidur. Ini barakallahu fikum, teman-teman yang jelek. Hendaklah kalian menjadi teman-teman yang baik, yang sama-sama menginginkan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan jannahnya. Kembali kepada kitab. Madaratu ashabis su' jeleknya atau bahayanya teman-teman yang jelek membawa Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Wa madarratu ta'zimil aslaf. Dan juga faedah ketiga adalah jeleknya atau bahayanya mengunggul-unggulkan nenek moyang. Bahayanya memuliakan keturunan. Saya turunan Bani Fulan, saya turunan Bani Fulan, saya turunan Bani Fulan. Akhirnya apa? Taklid. Tak mungkin nenek moyang saya akan salah. Enggak mungkin nenek moyang saya salah keliru. Enggak mungkin. Saya ikut mereka. Mereka orang-orang hebat. Mereka orang-orang begini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Abu Talib diingatkan oleh dua orang musyrik tadi. Apakah engkau akan menyelisihi Abdul Muttalib? Abdul Muttalib nenek moyangnya atau bapaknya. Seakan-akan kalau dia menyelisihi nenek moyangnya berarti menjatuhkan nenek moyangnya. Menghinakan. Sedangkan dalam hati musyrikin, dalam hati orang-orang Arab ketika itu, sangat mengunggulkan aslafnya. Itu bahayanya. Kalau berlebih-lebihan dalam mengunggulkan nenek moyangnya. Bahwa nenek moyang kita adalah begini dan begitu. Sampai ketika nenek moyangmu salah, yang benar ini. Tidak bisa, kamu menghina nenek moyang saya. Akhirnya ditolak kebenaran. Ditolak kebenaran hanya karena membela nenek moyangnya. Allah selamat afiyah. Qala ay idza zada 'ala al-mashru'. Maksudnya mengutamakan nenek moyang tadi kalau berlebihan. Melampaui batas yang disyariatkan. Kalau menghormati, boleh kita menghormati. Memang wajib kita menghormati yang lebih tua. Bapak kita, kakek kita, kakeknya kakek kita ila akhirih. Boleh, bahkan disuruh untuk menghormati mereka. Tapi kalau zada ala al-mashru', kalau melampaui batas, sampai kemudian ghulu dalam memuja mereka, akhirnya terjadi padanya ghulu, melampaui batas, dan menolak kebenaran hanya karena membela nenek moyangnya. Bihaitsu tuj'alu aqwaluhum hujjah. Di mana akhirnya menjadikan ucapan-ucapan nenek moyangnya sebagai hujjah. Yurja ilaiha, dijadikan rujukan. inda tanazu', ketika bertikai dijadikan rujukan. Tetapi nenek moyang kita dari dulu begini. Tetapi nenek moyang kita dari dulu enggak pernah berubah, begini terus, dan ini yang terbaik. Selalu dia beralasan dengan nenek moyangnya. Hadza dhalun, yang demikian adalah kesesatan, dan orang tersebut menjadi sesat. Sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "La astaghfiranna laka ma lam unha anhu." Di akhir riwayat disebutkan bahwa Nabi berkata, "Sungguh akan aku mintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang." Berkata An-Nawawi rahimahullah, "Wa fihi jawazul halifi min ghairi istihlaf." Di sini bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Faedah dari An-Nawawi ini untuk meluruskan. Karena sudah ada dalil yang menyatakan tidak boleh banyak-banyak bersumpah. Bahkan termasuk tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah manusia bergampang-gampang untuk bersumpah dengan nama Allah tanpa diminta. Sehingga salaf sangat berhati-hati dari sumpah. Enggak berani mengatakan wallahi. Kecuali kalau diminta oleh hakim di pengadilan. Apakah engkau sebagai saksinya siap disumpah? Mau dia bersumpah. Kalau enggak bersumpah. Tetapi nanti di akhir zaman, kata Nabi, mereka akan bergampang-gampangan dengan sumpah, dan mereka yahlifun qabla an yustahlafu. Mereka bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah, hanya karena menjual barang yang murah. Ini wallahi bagus, ini demi Allah bagus, ini demi Allah enggak ada cacatnya, ini demi Allah, demi Allah, demi Allah. Seperti munafiqin yang dikatakan ittakhadhu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka selalu bertaming dengan sumpah, wallahi wallahi wallahi wallahi. Ittakhadhu aimanahum junnah. Mereka jadikan sumpah sebagai tameng mereka, perlindungan mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Nabi bersumpah? Katanya tidak boleh banyak-banyak sumpah, enggak boleh gampang-gampang sumpah. Jawabannya, di sini menunjukkan bolehnya bersumpah tanpa diminta bersumpah kalau memang diperlukan untuk bersumpah. Bukan larangan haram enggak boleh bersumpah, tidak. Kalau peringatan jangan banyak-banyak sumpah, na'am. Itu diriwayatkan dalam sekian hadis, bahkan disebutkan dalam setiap ayat, sekian banyak ayat, bahwa itu adalah kebiasaan para munafikin yang gampang-gampang sumpah. Tetapi bukan berarti tidak boleh sumpah. Boleh bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah kalau memang ada hajah dan diperlukan untuk penegasan. Dicontohkan biasanya oleh para ulama ketika engkau menerangkan kebenaran. Engkau terangkan kebenaran dengan dalil-dalilnya. Qala Allah, qala Rasul. Sampai kemudian dikatakan, wallahi, demi Allah, hadza ijma'ul muslimin. Boleh apa enggak boleh? Bukan hanya boleh, diperlukan bagi para da'i untuk meyakinkan pendengarnya. Kalau kamu sudah melihat yakin dalilnya, ayatnya, hadisnya, dan aqwalu salafi, ucapan salaf padanya, maka tidak mengapa engkau untuk bersumpah. Wallahi hadza haq. Demi Allah ini adalah kebenaran. Demi Allah ini adalah kebenaran. Demi Allah ini adalah kebenaran. Wallahi la yukhalifu illa kada. Itu juga para ulama sering mengucapkan seperti itu. Demi Allah, enggak menyelisihinya illa mubtadi'un dhal. Ini barakallahu fikum sebagai penegasan. Tidak mengapa untuk perkara yang memang pasti kebenarannya, dan jika ada hajat untuk meyakinkan pendengarnya bahwa engkau tidak ragu dalam masalah ini, engkau menyatakan wallahi demi Allah tanpa diminta. Tapi kalau urusan-urusan pribadi, urusan dagang, jangan main sumpah-sumpah. Murah sekali nama Allah. Hanya untuk masalah 100-200 rupiah, 1.000-2.000 rupiah, kamu katakan, wallahi, demi Allah, saya bersumpah. Ngapain? Bersumpah hanya untuk perkara-perkara yang seperti itu. Nah, ini faedah dari An-Nawawi rahimahullah, bahwa tidak mengapa untuk bersumpah tanpa diminta sumpah, Wa ka'annal halaf huna litta'kid. Dan sepertinya sumpah ini adalah untuk penegasan. Wallahi la astaghfiranna lak. Sungguh demi Allah, aku akan mintakan ampun untukmu. Al-azam al-istighfar. Tekad beliau untuk memintakan ampun. Apa fungsinya? Tatyiban li nafsi Abu Talib. Agar Abu Talib hatinya tenteram dan diharapkan cenderung kemudian berubah pikiran. Berarti ini orang betul-betul mengharapkan kebaikan. Kemudian bersyahadat la ilaha illallah. Itu harapannya. Wa kanat wafatu Abu Talib bi Makkah qabla al-hijrah bi qalil. Dan beliau Abu Talib meninggal di Mekah sebelum hijrah atau sedikit sebelum hijrah. Qabla al-hijrah bi qalil. Berkata Ibn Faris, mata Abu Talib wali Rasulullah SAW 49 sana. Abu Talib meninggal dalam keadaan Rasulullah SAW berumur 49 tahun. 8 bulan. Wa ahad asyar yauman. Abu Talib meninggal umur Rasulullah SAW 40 tahun, 49 tahun, 8 bulan, 11 hari. Berarti berapa lama beliau berdakwah? Atau baru berapa lama beliau jadi nabi? Hah? Nah, 9 tahun, 8 bulan, 11 hari. Wa tuwfiyat Khadijah, sedangkan Khadijah meninggal, radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ummul mu'minin, ba'da mauti Abu Talib, setelah wafatnya Abu Talib, bi thamaniyata ayyam, 8 hari setelah Abu Talib meninggal. Sudah beliau sedih kehilangan Abu Talib dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Itu sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu wafat istri yang dicintainya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka itu betul-betul menyedihkan Rasulullah SAW, sehingga tahun tersebut dikenal dengan Amul Huzni. Am al-Huzn, tahun kesedihan. Beliau ditinggal oleh dua orang yang dicintainya, bahkan lebih sedih lagi ketika Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi turun ayat yang melarang Rasulullah SAW untuk memintakan ampun. Nabi kan berkata, la astaghfirana laka malam unha. Aku akan mintakan ampun kalau aku tidak dilarang. Ternyata dilarang oleh Allah. Yaitu pada ayat, makana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Allahu ta'ala alam bisawab. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.